Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yakni hadis dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang cukup panjang yang di dalamnya berisi tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, dan juga wasiat tersebut berlaku untuk kita sekalian umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kata Nawawi rahimahullahu taala, ats-tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Lalu dikatakan, ada yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang mentaati aku maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, nomor hadis 7280. Ayolah qadifillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di sini, terdapat sebuah pengingat bagi kita sekalian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan sebuah berita, sebuah kabar kepada kita yang seharusnya kabar itu adalah kabar yang menggembirakan, kabar yang membahagiakan. Kenapa? Karena di dalam khabar tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan, dan kita pun meyakini, ma yantiqu anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berucap, tidak berbicara, tidak berkalam didasari dari hawa nafsunya. Dalam permasalahan syariat, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini khabar yang beliau sampaikan itu berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka. Maka mustahil beliau sampaikan itu hanya sekedar pandangan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku itu nanti akan masuk ke dalam surga tanpa terkecuali. Seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya mereka akan masuk ke dalam surga, dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man abah, kecuali mereka yang memang enggan dengan sendirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentu mengundang tanya kepada kita. Apakah ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau masuk ke dalam surga? Berulang kali kita sampaikan bahwa jangankan kaum muslimin, jangankan umat Islam, manusia secara umum ketika mereka ditanya, inginkah kamu masuk ke dalam surga? Jawabannya pasti ingin. Maukah kamu masuk ke dalam surga? Jawabannya mau. Muslimnya, kafirnya, musyrikinnya, orang yang taat, orang yang bermaksiat, semua ingin masuk ke dalam surga. Tapi nyatanya Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis ini, ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dia sendiri tidak mau masuk ke dalam surga. Kita heran mendengar ini, tapi bukan kita yang pertama heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang ketika mendengar ini langsung dari Nabi SAW, mereka pun bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang enggan itu? Adakah orang-orang enggan itu, wahai Rasulullah? Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW hanya menjawab singkat dari pertanyaan mereka tentang ada atau tidaknya. Beliau SAW hanya menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang mau taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sementara siapa orang yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi perintah Rasulullah SAW, maka dialah orang yang enggan. Simple, pendek, ringkas. Tapi ini menjadi sebuah kaidah bahwa boleh manusia itu berucap dengan lisannya, saya ingin masuk ke dalam surga, saya ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, saya ingin selamat dari neraka, saya sangat takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh lisannya mengucapkan itu, semua bisa. Anak kecil pun kalau ditanya bisa. Tidak ada bedanya dengan yang telah remaja, yang sudah dewasa ataupun yang sudah renta. Semua jawabannya sama, mau masuk ke dalam surga. Mulutnya bisa berucap. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lisan yang berbicara. Akan tetapi bagaimana amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, itulah nanti yang akan membenarkan ucapannya. Apakah dia benar-benar seorang yang menginginkan surga Allah, atau dia orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu pekan yang lalu dalam khutbah Id kita ingatkan, tidak ada satu manusia pun yang nanti tidak dihisab di hadapan Allah. Semua manusia akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Laisa bainahu wa bainahu terjuman. Tidak ada antara Allah Subhanahu wa taala dengan seorang manusia yang dihadapkan di hadapan Allah ini penterjemah. Allah yang akan langsung bertanya, bukan melalui perantara. Allah yang akan langsung bertanya. Baik. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanggungan jawab atas amalan yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Maka wajar hadis dari Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang menyampaikan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Kapan itu? Saat kapan itu? Yaitu saat hamba tadi dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan dia di dunia. Enggak akan bergeser kakinya, enggak akan berubah posisi. Diadili langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 4 pertanyaan yang ditanyakan kepada orang tersebut, kepada semua kita. Engkau akan ditanya, an umrihi fi ma afnah, tentang umurmu, tentang usiamu saat kamu hidup di kehidupan dunia ini. Berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau lebih dari 100 tahun. Allah akan bertanya, selama masa hidup di dunia itu, fima afnah, engkau habiskan untuk apa usia itu? Dan harus menjawab. Dan kau juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kamu dapatkan itu. Fima amila fi. Ilmu yang kamu cari untuk apa digunakan ilmu itu? Amalan apa yang telah kamu kerjakan dari dasar ilmu yang kamu cari tadi? Amalnya apa? Bukan hanya sekedar menuntut ilmu, mencari ilmu. Akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kita miliki. Maka tidak ada pantasnya seorang itu berbangga dengan ilmu. Saya sudah punya ilmu demikian, saya sudah lama belajar ini demikian, saya sudah semenjak waktu itu demikian. Menampakkan keilmuannya, menyodorkan keilmuannya, tidak pantas. Kenapa? Itu bukan sebagai sebuah kebanggaan, tidak. Justru khawatir saat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kamu dapat itu apa manfaatnya? Apa amalnya? Ketika ilmu itu tanpa menghasilkan amalan yang soleh yang akan memberikan manfaat bagi dia di kehidupan akhirat, sia-sia ilmu tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang harta kita, penghasilan kita. Min ainat tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana seorang hamba mencari penghasilan tersebut, mencari harta tersebut, dan kemana dia belanjakan harta tersebut, penghasilannya tersebut. Dua hal berkaitan dengan harta yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mencarinya dan cara menyalurkannya. Dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat atau yang kelima dalam riwayat yang lain, dengan memisahkan dua pertanyaan tentang harta tadi, wa an jismihi fima ablah. Tentang raga kita ini, fisik kita ini rusak karena apa? Mata rusak karena apa? Kalau matamu digunakan untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun dia tidak bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi apa yang dilihat oleh mata kita. Telinga yang kita miliki digunakan untuk mendengar apa? Kalau dia sampai pun tuli disebabkan karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar syariat Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk itu, Allah akan ridho dengan pendengarannya. Dan semua yang lainnya, tangan demikian juga, mulut demikian juga, kaki, hati, dan yang lainnya. Itu semua ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah akan betul-betul dimintai pertanggungan jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjadi sebuah awal peringatan bagi kita, mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan apa yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebaik mungkin untuk kebaikan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena masalahnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala itu nanti bukan dengan lisan kita. Lisan bolehlah dia beralasan, bolehlah dia berkilah, boleh dia berdusta. Tapi saat ditanya nanti, yang bersaksi adalah anggota tubuhnya. Itu yang akan berkata jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan mulut. Bukan mulut kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau memberikan kaidah dengan amalan. Man ata'ani, siapa yang mentaati aku, beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan A, dia kerjakan A. Rasulullah melarang B, dia tinggalkan B. Sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa man asani faqad abah. Namun siapa yang enggan ketika diperintah tidak mau menjalankan perintah tersebut, ketika dilarang tidak mau menjauhi larangan tersebut, justru sebaliknya, dia lakukan larangan, dia tinggalkan perintah. Ini meskipun dia mengucapkan dengan lisannya, saya ingin masuk ke dalam surga, saya takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang yang ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Apakah kita anggap lisannya? Tidak. Tapi amalannya, amalannya yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapannya atau tidak. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kaji lebih jauh, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan sesuatu yang remeh. Kenapa? Karena meskipun beliau menyebutkannya man ato'ani, siapa yang mentaati aku, kalau kita kaji lebih jauh, justru itu kembali kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia yang enggan masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah sama seperti ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian itu adalah orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Baik. Maka untuk menggapai cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita melewati cinta Rasul. Untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita menyingkirkan Rasulullah SAW. Ini saling berkaitan, talazum. Tidak bisa kita beralasan saya ingin cintanya Allah, saya ingin ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang saya amalkan kebaikan berdasarkan bimbingan guru saya demikian-demikian. Namun ketika datang hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa diturunkan hukum, disingkirkan hadis itu. Lebih memilih perasaannya memandang sesuatu sebagai kebaikan, lebih memilih bimbingan gurunya yang dia yakini sebagai sebuah kebaikan. Saat bertolak belakang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia singkirkan hadis Nabi. Dia kesampingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima, pasti diamalkan, dan pasti lebih didahulukan dibandingkan kalam siapapun, dibandingkan ucapan siapapun, dibandingkan bimbingan siapapun. Lebih didahulukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka itu, ati'u Allah, taatilah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Rasul, dan taatilah oleh kalian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalimat perintahnya sama, diulang sama, tidak hanya sekedar diatofkan, diikutkan. Allah memerintahkan tadi, qul, katakan hai Muhammad, ati'u Allah, taatlah kalian kepada Allah. Digunakan lafaz fi'il amarnya dengan ketaatan, taatlah kalian. Dan ketika itu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak hanya menggandengkannya dengan wow, dengan dan, tapi Allah ulang, wa ati'u Rasul, dan taatilah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya sama, perintahnya sama. Maka posisinya sama ketika kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau itu di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Hatta yang paling wajib kita taati adalah penguasa. Misal contoh, penguasa kita wajib taat, wajib selama dia adalah penguasa muslim. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada ulul amri itu berkaitan dari bagaimana dia mentaati Allah dan Rasulnya. Antum cari satu ayat di dalam Al-Quran, tidak ada yang menyendirikan perintah untuk taat kepada ulil amri dengan lafad ati'u. Tidak ada. Adanya adalah diikutkan, diatofkan, disandarkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan para ulil amri di antara kalian. Allah enggak katakan wa ati'u ulil amri minkum, dan taatilah oleh kalian ulil amri, penguasa-penguasa muslim di antara kalian. Tidak. Kenapa? Semua orang selama bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, dia makomnya ada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin lebih tinggi daripada itu. Mau dia disebut orang yang soleh, mau dia dimakamkan sebagai wali, tidak bisa dia ada di atas seorang nabi, apalagi di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang dikedepankan kalamnya di atas kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan. Jadi itu konsepnya tadi. Orang yang ingin masuk ke dalam surga, orang yang jujur ingin masuk ke dalam surga adalah dia yang mau tunduk dan taat sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan pribadi manapun, siapapun dia. Baik, kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala contohnya pada hadis yang keempat. Beliau katakan an Abi Muslim, dari Abu Muslim, waqila Abi Iyas, ada yang menyebutkan namanya kunianya Abu Iyas, Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Qala anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Suatu kali ada seorang laki-laki yang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, tapi dia makan dengan tangan kirinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam kul biyaminik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang tadi, makanlah kamu dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri. Qala la astati'u. Ini yang memerintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan dengan tangan kiri. Ada dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah disebutkan dalam hadis ini apakah satu hidangan dengan Nabi atau satu majelis. Intinya dia makan dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan dengan tangan kiri. Lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu dengan tangan kanan. Dia bukannya kemudian tunduk, bukannya kemudian taat, ganti makan dengan tangan kanan, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantah. La astati'u, aku enggak bisa makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, afwan. Aku enggak bisa makan dengan tangan kanan. Kalau betul dia orang yang tidak bisa makan dengan tangan kanan karena misal enggak punya tangan kanan atau sedang sakit sehingga tidak bisa digunakan tangan kanannya, khalas enggak ada masalah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengetahui kondisi itu. Kalau orang itu enggak bisa menggunakan tangan kanannya, untuk apa ditegur? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, berarti dia bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan. Berfungsi tangannya itu, tapi tidak digunakan untuk makan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qala lastata'ta. Kalau begitu, selama-lamanya kamu enggak akan pernah mampu, enggak akan pernah bisa untuk lagi makan dengan tangan kanan. Baik. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kata Salamah ibn al-Aqwa, "Ma mana'ahu illa al-kibr, fama rafa'aha ila fihi." Yang menghalangi orang tadi itu bukan hal yang lain, melainkan hanya kesombongan saja. Dia tidak mau taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama rafa'ahu ila fihi. Setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Tidak mampu untuk menggunakan tangan kanannya sampai ke atas mulutnya. Tidak bisa lagi makan menggunakan tangan kanannya. Baik. Ini bukan kemudian ada udzur, dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya, berarti sah dia makan dengan tangan kirinya, tidak. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu ujian dia. Itu menjadi musibah dia sampai matinya nanti dia makan dengan tangan kiri dan Allah akan tetap menghitungnya sebagai dosa. Sebab apa? Sebab dia kibir, dia sombong, enggak mau taat terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini contoh nyata dan banyak lagi kisah-kisah yang lain di sana kalau mau kita kaji hadis-hadis yang semisal dengan ini. Ini contoh yang diselipkan oleh Al-Imam Munawwir rahimahullah taala dalam hadis ini, bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak selama berkaitan dengan syariat. Baik. Tidak boleh kita untuk menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlaku bukan hanya di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku sampai datangnya hari kiamat. Lantas bagaimana kita tunduk, kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam? Ketaatan kita adalah ketika datang bimbingan, ketika datang khabar hadis sahih dari Nabi SAW yang berisi tentang hukum, larangan ataupun perintah, maka kita wajib untuk tunduk terhadap hadis tersebut. Itu teranggap sebagai kamu tunduk terhadap Rasulullah SAW. Dan ketika kamu mengingkarinya, apalagi ketika kamu sombong dengan hadis yang disampaikan itu, sama dengan engkau sombong dengan Nabi SAW, sombong di hadapan Nabi SAW. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadis riwayat al-Imam Muslim nomor 2021. Tayyib. Hadis yang berikutnya. Al-Khamis, hadis yang kelima. Qala rahimahullah an Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abu Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau merapatkan saf, meluruskan saf sebelum ditegakkannya salat, Nabi SAW beliau bersabda, la tusawwunna sufufakum. Baik. Ada sumpah yang tersembunyi di situ. Demi Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf salat kalian, atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Baik. Perintahnya tegas. Nanti kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Faymin. Di sini ada tiga penguat. Jadi dari hadis tadi itu ada dua patah kalimat, ada dua potong kalimat, dan masing-masing kalimat ada tiga penguatnya. Baik. Kita baca terlebih dahulu kelengkapannya. Kata Nawawi rahimahullah, wa fi riwayat al-Muslim, disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah taala, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meluruskan saf-saf salat kami. Karena menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau setiap kali hendak mengimami salat, maka terlebih dahulu beliau akan meluruskan saf. Membuatnya lurus, membuatnya rapat. Hatta ka'anna ma yusawwi bihal qidah. Sampai-sampai seakan-akan Nabi SAW dalam meluruskan saf tersebut seperti beliau meluruskan al-qidah, anak panah. Baik. Anak panah itu cuma satu batang atau ada perangkat yang lain? Ada perangkat yang lain. Dia batang, ujungnya tajam, di belakangnya ada risyah, ada bulunya. Nah, hatta ka'anna ma yusawwi bihal qidah, seperti seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Ada ulama yang memaknakannya busur panah, tapi yang lebih tepat qidah itu anak panah, yaitu bulu yang ada di bagian akhir anak panah. Itu kan harus sejajar, harus seimbang antara setiap bagiannya. Kalau bulunya dua, yang kanan kiri harus seimbang, diukur. Nah, itu kan ngukur tidak sembarangan, supaya anak panah itu bisa melesat seimbang, supaya dia bisa sampai sesuai target yang diinginkan oleh sang pemanah. Benar-benar diseimbangkan kanan kiri, demikian juga bulu yang satunya kalau ada tiga. Atau bagi ulama yang memaknakan ini adalah busur panah, busur panah demikian juga harus seimbang lengkungannya itu. Mengatur tali di ikatan satu ujung ke ujung yang lainnya itu juga dipertimbangkan, ditimbang lagi sampai benar-benar ketika digunakan untuk menarik anak panah itu lesatannya sesuai jalurnya. Kalau tidak dipertimbangkan, inginnya melesat ke sana, malah melesat ke bawah atau melesat ke atas. Nah, itu butuh untuk dipertimbangkan dan ditimbang seseimbang mungkin. Nah, Rasulullah SAW merapikan saf, meluruskan saf, sama seperti beliau perhatian saksama dalam meluruskan anak panah atau busur panah itu. Qala hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai-sampai idza ra'a, beliau melihat, beliau memandang, anna qad aqalna anhu, bahwa kami telah memahami dengan baik keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beliau lakukan setiap kali melaksanakan salat. Kita ambil faedahnya dari kana. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf, meluruskan shaf, meluruskan shaf. Hingga para sahabat mengerti bahwa ketika mereka hendak melaksanakan salatul jamaah, lurusnya shaf itu mimma la budda minhu, sesuatu yang harus untuk dilakukan. Mereka sudah bisa untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Caranya sudah mengerti. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sedikit puas dengan itu. Baik. Qala hatta thumma kharaja yawman. Suatu kali beliau keluar, satu hari beliau keluar ingin mengimami jamaah. Hatta kada an yukabbira, ketika beliau sudah maju dan hendak bertakbir. Kada min af'alin muqarabah. Jadi menunjukkan waktunya pendek untuk terjadinya perbuatan tersebut. Nah, ini di sini hatta kada an yukabbira, beliau sudah hampir bertakbir mengangkat tangannya. Tiba-tiba saja fara'a rajulan badian sadrahu. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat orang-orang yang sholat di belakang pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mau takbir, mau angkat tangan, ra'a rajulan. Beliau melihat ada seorang laki-laki di belakang shaf beliau sallallahu alaihi wasallam, badian sadrahu. Dia mengedepankan dadanya. Baik. Memajukan dadanya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan takbirnya. Beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan di antara wajah-wajah kalian. Tayyib, ini riwayat Al-Imam Muslim. Lebih lengkap kisahnya, lebih lengkap ceritanya. Kira-kira orang yang membusungkan dada itu majunya jauh atau tidak? Jauh atau tidak? Tidak. Tapi dia sengaja berniat untuk membusungkan dadanya. Itu ditegur keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas dada loh. Seberapa panjang sih? Ada 1 meter majunya? Tidak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna shufufakum, dengan 3 penguat, ada sumpah di situ, kemudian ada lam taukid, ada nun taukid. Ditambah lagi belakangnya wa'id, ancaman, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalian kalau kalian tidak mau untuk meluruskan shaf, Allah akan memisahkan di antara wajah-wajah kalian. Keras teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, bagaimana kalau seandainya yang maju itu kaki? Satu maju ke depan, satu mundur ke belakang. Atau tidak rapat, satu geser ke sana, satu geser ke sini. Kira-kira bagaimana ketika Nabi SAW menyaksikan itu dilakukan oleh kaum muslimin? Akan sekeras apa teguran Nabi SAW? Wong kepada para sahabat saja seperti itu. Nabi SAW mengajarkan untuk lurusnya shaf. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ada faedah yang banyak disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullah taala fi ma naqalahu 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan pada hadis yang beliau nukilkan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Qala al-jumlatul ula. Dalam hadis ini ada 2 buah kalimat. Kalimat yang pertama, la tusawwunna shufufakum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Qala mu'akkadatun bi thalathati mu'akkidat. Pada bagian kalimat ini Rasulullah SAW menegaskannya dengan 3 penguat. Artinya perintahnya benar-benar tegas. Perintahnya benar-benar tegas sampai digunakan 3 penguat dalam kalimat tersebut. Yang pertama, bil qasam al muqaddar. Penguat yang pertama adalah sumpah yang tidak nampak, yaitu sumpah yang tersembunyi. Ini bukan maksudnya sumpahnya sengaja disembunyikan, tidak. Tapi ini kalamul Arab, maklum sesuatu itu muqaddar di antara kalimah. Nah, dalam kalimat ini ada sumpah yang tersembunyi. Ketika Nabi SAW bersabda la tusawunna, ada sumpah di situ. Wallah, demi Allah, hendaknya kalian meluruskan saf. Kalau sudah disebutkan sumpah, berarti perkaranya besar yang akan disebutkan setelahnya. Baik. Ini penguat yang pertama. Penguat yang kedua, walam fi latusawunna, lam taukid pada fi'il amrnya, pada perintahnya. Latusawunna, kalian benar-benar harus meluruskan saf kalian. Dan yang ketiga, nunut taukid. Nun taukid, yang belajar nahwu mafhum insyaallah apa fungsinya nun taukid sebagai penegas dari fi'il yang disebutkan. Baik. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, au atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Di sini juga sama. Ada tiga penguatnya, sumpah, lam taukid, dan nun taukid. Jadi dua kalimat dengan perangkat sumpah yang sama dengan tiga penguat yang sama disebutkan berbarengan. Maka dalam satu hadis itu ada enam penguat. Ini semakin menegaskan kewajiban untuk meluruskan saf. Kewajiban untuk meluruskan saf dan harus betul-betul memperhatikan lurusnya saf saat sholat. Taib. Saat sholat jamaah. Kalau saat sholat sendirian tidak perlu untuk meluruskan saf. Wajib sholat jamaah apapun itu. Qala wakhtalafa al-ulama rahimahullah fi ma'na mukhalafatil wajh. Pada kalimat yang kedua, ancaman dari Nabi SAW, kalau kalian tidak mau meluruskan saf, maka Allah benar-benar akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Apa maksud dari ancaman ini? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan qala innal ma'na annallaha yukhalifu baina wujuhihim mukhalafatan hissiyatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan wajah seorang hamba dengan mukhalafah hissiyah, yaitu benar-benar dipalingkan secara nyata. Artinya apa? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajahmu ini, kepalamu ini menceleng. Tidak lagi lurus. Kita menghadap ke sana normal. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sebab kamu menantang tidak mau untuk meluruskan saf, Allah akan palingkan wajah ini, menceleng kanan, menceleng kiri, atau yang disebutkan oleh mereka, ada yang berpendapat dengan pendapat ini, bisa saja Allah akan jadikan sebaliknya, berputar 180 derajat. Wajah ini menghadap ke belakang, belakang ini menghadap ke depan. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu ancamannya. Kenapa tidak? Pendapat pertama ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala saja pernah mengubah bentuk manusia, dari manusia sempurna diubah menjadi qiradatan, menjadi kera-kera yang hina. Allah juga pernah melakukan masakh pada mereka orang-orang yang durhaka, dari orang-orang di zaman dahulu diubah menjadi babi-babi, mohon maaf, disebutkan di dalam Al-Quran. Ada itu? Ada keturunan-keturunan Yahudi yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasakh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan wa khanazirah, kera-kera dan babi-babi. Tayib. Dan berselisih para ulama apakah masih ada keturunan yang diubah menjadi kera dan babi itu sampai sekarang atau tidak. Tayib. Intinya Allah pernah mengubah itu. Maka tidak mustahil Allah juga akan mengancam untuk memalingkan wajah seorang hamba ini, mau dimelencengkan kanan kiri atau bahkan dibalik ke belakang ketika dia benar-benar menantang perintah wajibnya meluruskan saf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qala ba'dul ulama bal lil murad bil mukhalafah al mukhalafatul ma'nawiyah, yakni mukhalafatul qulub. Yang dimaksud mukhalafah yakni Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian, yaitu mukhalafah hissiyah, mukhalafah ma'nawiyah, sifatnya ma'nawi. Artinya apa? Allah akan memalingkan hati-hati kalian. Allah akan balikkan hati-hati kalian, atau Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian sebab tidak mau meluruskan saf. Hubungannya akan diretakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afan, dijadikan retak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tidak memperhatikan saf. Baik. Qala li annal qalba lahu ittijah. Hati manusia ini punya arah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan arah dari hati manusia itu. Fa idza tafaqal qulubu ala wajhatin wahidatin hasala fi hadzal khairil katsir. Ketika hati-hati manusia itu bisa tunduk sepenuhnya menghadap ke satu arah yang sama saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncullah kebaikan, kebaikan yang banyak. Maksudnya apa? Hati-hati kita ini terikat dengan satu tujuan yang sama, Allah. Hati kita ini terikat dengan satu harapan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya jalannya ya pakai jalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan masing-masing kita. Mau pengen mendapatkan ridha Allah kok pengennya dengan caranya sendiri, saya pengen seperti ini dan ini saya anggap kebaikan, mudah-mudahan saya mendapatkan ridha Allah. Ya salah. Kalau kamu mau mendapatkan ridha Allah, ya cari tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Dan Allah Subhanahu wa taala bijak ketika memerintahkan seorang untuk menggapai ridha Allah, Allah ajarkan caranya. Ketika seorang hendak mendapatkan balasan baik dari Allah, Allah ajarkan caranya. Tidak dibiarkan manusia itu mencari ke sana, mencari ke sini, kebingungan sendiri, enggak. Tidak ada penciptaan manusia itu sia-sia. Allah Maha bijaknya seperti itu. Maka kalau kamu ingin ridhonya Allah, cari berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, kalau sama-sama yang diambil itu bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka semua hati kaum muslimin akan bisa menghadap ke satu arah yang sama. Faedahnya adalah persatuan Islam itu akan bisa didapatkan ketika mereka bisa bersepakat untuk mengikuti satu arah yang sama. Itu namanya persatuan. Bukan dikumpulkan dengan arah yang berbeda-beda. Kamu mau berpendapat demikian, silahkan. Kamu mau beramal demikian, silahkan. Kamu mau berlaku demikian, silahkan. Yang penting kita Muslim, yang penting kita umat Islam. Tidak bisa. Itu bukan persatuan yang sesungguhnya. Persatuan yang sesungguhnya adalah ketika kalian umat Muslim bersatu dengan satu tujuan yang sama, menghadap hadapan yang sama, dan berjalan dengan satu jalan yang sama. Itu bisa terrealisasi kalau semuanya sepakat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahli sunnah wal jamaah salafiyun, mereka keras terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah, terhadap penyimpangan-penyimpangan, supaya apa? Supaya terjaga arahnya sama. Itu usaha untuk menyatukan kaum muslimin, bukan justru memecah muslimin. Yang memecah adalah mereka yang tidak mau menghadap ke satu hadap yang sama, berjalan dengan jalan yang sama, pilih jalan sana sendiri tapi berharap ridho Allah, pilih jalan ke sana kemari sendiri berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita kembali. Kata beliau rahimahullah, qala, saya ringkas ke akhirnya, wa hadza tafsiru asah. Dan pendapat yang kedua, penafsiran yang kedua ini adalah penafsiran yang lebih tepat, yang lebih sahih. Li'annahu qad warada fi ba'dil alfad aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Karena hadis ini datang dengan redaksi yang lain, menyebutkan atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan di antara hati-hati kalian. Jadi penyebab perpecahan di antara kaum muslimin adalah ketika mereka meremehkan lurusnya shaf. Nah, sekarang lihat realitanya. Lihat kenyataannya. Antum yang setiap hari hidup di luaran sana, bagaimana kaum muslimin dengan lurusnya shaf? Perhatian? Berusaha untuk meluruskan shaf, merapatkan shaf? Barangkali itu alasannya kenapa kaum muslimin tidak bisa bersatu. Dalam masalah yang selama hidupnya Rasulullah SAW saja diperhatikan dengan keras oleh Nabi SAW, lantas kaum muslimin sekarang yang katanya berharap syafaat Nabi, yang katanya berharap apa namanya bimbingan dari Nabi SAW, mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW, bisa nanti mampir di telaganya Nabi SAW, mereka tidak memperhatikan apa yang dahulu diperhatikan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Maka kita ahli sunnah, masalah lurusnya shaf harus lebih memperhatikan. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, qala wal wajib 'alal a'immah an yanduru fis shaf. kewajiban orang-orang yang ditunjuk menjadi imam sholat untuk terlebih dahulu memperhatikan lurusnya shaf. Maka ini pesan juga kepada a'immatul masajid, imam-imam masjid, sebelum takbiratul ihram, lihat shafnya, luruskan dulu shafnya, rapatkan dulu shafnya. Meskipun antum ditunjuk untuk belajar jadi imam, pertama kali perhatikan sebelum takbir adalah lurusnya shaf. Malu, untuk apa malu? Itu yang antum dididik untuk mempersatukan umat Islam nanti, dimulai dari meluruskan shaf. Kalau antum enggan untuk meluruskan shaf, bagaimana nanti antum akan bisa mempersatukan umat? Luruskan shaf, perhatikan lurusnya, lurusnya shaf. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat yang lain, bahkan kadang beliau itu berputar di shaf, enggak cuma di shaf pertama saja. Kalau ini mudah, tinggal balik badan, sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf, banyak riwayatnya, min tamamis shalah, min iqamatis shalah, dan seterusnya. Tidak cuma diucapkan, perhatikan betul sudah lurus atau ada yang melenceng. Kalau ada yang melenceng, terlalu maju atau terlalu mundur, diluruskan. Tidak jarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mutar ke belakang. Beliau meluruskan shaf dengan tangan dan kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dimajukan dengan kaki beliau. Kalau kurang mundur, dimundurkan. Kalau terlalu mundur, diperintahkan untuk maju dengan isyarat kaki. Kadang-kadang juga dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipegang pundaknya, majukan atau mundurkan. Kadang-kadang beliau muter sampai akhir shaf. Setelah memastikan semuanya lurus, semuanya rapat, baru beliau maju ke depan, fakabbara, bertakbir, takbiratul ihram. Nah, itu dilakukan oleh Nabi SAW setiap kali hendak melaksanakan sholat jamaah. Kemudian juga diamalkan oleh para khulafaur rasyidin. Saat zaman Abu Bakar, masjid belum terlalu ramai. Ketika zaman Umar, saat sudah ekspansi Islam itu mencapai sepertiga belahan dunia dan Masjid Nabawi penuh, tidak mungkin Umar akan berkeliling sampai akhir shaf. Beliau diam dan memerintahkan, menunjuk seorang untuk memeriksa shaf dari shaf pertama sampai shaf terakhir. Semuanya diperiksa. Begitu sampai akhir, disampaikan pesan ke depan. Kalau sang petugas ini tadi menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qad istawat, semua shaf sudah lurus, sudah rapat, beliau baru menghadap kiblat bertakbir. Itu juga kemudian dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di zaman Utsman masih dilanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar. Ditunjuk petugas untuk meluruskan shaf sampai di belakang. Hingga ketika mereka mengucapkan qad istawat, semua shaf sudah lurus, sudah rapat, baru Utsman mengimami. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, khulafaur rasyidin demikian, ahlus sunnah harus lebih demikian. Diluruskan, dirapatkan shafnya bagi imam. Bagi makmum, memperhatikan masing-masing, jangan nunggu atau sengaja mundur, sengaja maju. Ngecek ini atau ngetes imamnya perhatian shaf atau tidak. Antum luruskan shaf. Kewajiban antum itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya menegur bukan imamnya tapi makmumnya, luruskan shaf. Dalam hadis ini juga yang ada 6 penguat tadi, yang diperintahkan juga makmumnya. Maka makmum punya kewajiban lebih utama untuk mengatur lurusnya shaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan petang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di waktu yang lain biidznillahi taala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.